Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاصر المسلمين para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Tentunya masih di dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha. Hari ini kita berada di tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir, hari tasyrik. Masih diperbolehkan kita berkurban, menyembeli hewan-hewan kurban, dan juga disunnahkan kita setelah ba'da shalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ma'asyiral muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Sebelumnya ma'asyiral muslimin, kita telah membahas poin bahwa Tauhidur Rububiyah adalah dalilun ala tauhidil uluhiyah. Ini kita sudah bahas bahwa seseorang yang meyakini bahwa Allah adalah pencipta, dia adalah yang maha merajai, dia yang maha mengatur, dan dia yang memberikan rizki. Konsekuensi dari tauhidur rububiyah adalah wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Dalam arti yang lain, bahwa tauhidur rububiyah adalah dalilun ala tauhidil uluhiyah. Jadi madlul, isi daripada tauhidur rububiyah, kandungan dalilnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah uluhiyah. Al-uluhiyah berasal dari kata al-ilah, dan al-ilah adalah bentuk dasar daripada Allah. Oleh karenanya pengertian daripada tauhidul uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Karena al-ilah artinya adalah al-ma'bud. Allah al-ilah al-ma'bud. Alaha ya'lahu ilahatan, yang artinya menyembah. Dan ilahatan adalah sesuatu yang disembah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita ingin lebih dalam lagi melihat apa sebenarnya makna dan kandungan dari tauhidul uluhiyah. Oleh karenanya beliau berkata, wa tauhidul uluhiyati huwa, adapun tauhidul uluhiyah itu, kata beliau, ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Allati yaf'alunaha ala wajhi taqarrubi wal mashru', yaitu terkait dengan apa-apa yang mereka lakukan sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri, ya, dan dalam bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan hamba ini ada perbuatan dalam bentuk taqarrub dan dalam bentuk syariat. Perbuatan dalam bentuk taqarrub dan syariat ini, ma'asyiral muslimin, itu harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bertaqarrub dengan menyembeli hewan. Taqarrub mendekatkan diri. Menyembeli hewan adalah ibadah. Tidak boleh kita bertaqarrub dengan menyembeli hewan untuk misalnya jin, atau untuk misalnya pohon, atau untuk batu, atau kuburan, atau tumbal, atau ruatan, dan lain sebagainya. Karena kenapa? At-taqarrub mendekatkan diri kita dengan sesuatu yang syar'i, itu adalah haqqun min hukukillah, adalah hak diantara apa? Hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kad-du'ai wan nadhri wan nahr, sebagaimana contohnya adalah berdoa. Berdoa hanya kepada Allah. Kita tidak memohon dan meminta kecuali kepada Allah. Wan nadhr, kita bernazar hanya kepada Allah. Wan nahr, kita menyembelih hewan karena Allah. War raja'i wal khauf, kita berharap harapan kita kepada Allah. Bukan harapan kita kepada bintang-bintang agar turunnya hujan misalnya. Atau bukan karena rasa takut kita kepada jin sehingga kita mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'il qaum. Aku berlindung memohon perlindungan kepada tuannya lembah ini dari kaumnya yang bodoh yang menggangguku. Tidak juga kita mengucapkan numpang misalnya, bahwa kami menumpang lewat, tidak. Tetapi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kenapa? Al-khauf minal ibadah. Rasa takut yang melahirkan ketundukan. Rasa takut yang melahirkan ta'zim. Ya. Rasa takut yang melahirkan kerendahan, itu adalah takut yang sifatnya ibadah, tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut-takut yang sifatnya manusiawi, takut terhadap singa, takut terhadap hewan buas, ular dan lain sebagainya, tidak masalah. Tetapi rasa takut yang menjadikan kita rendah, menjadikan kita tunduk, sebaliknya kita mengagumi dan membesarkan yang kita takuti tersebut, itu adalah takut yang sifatnya ibadah. Hanya kita berikan kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Wattawakkuli warragbati warrahbati walinabah. Begitupun kita hanya menyandarkan hati kita kepada Allah. Kembali kita hanya kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Rasa cinta kita hanya kepada Allah. Wa hadzan naw'u minat tauhid huwa mawdu'u da'wati ar-rusul. Dan jenis tauhid yang seperti ini, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah, kata beliau, adalah tema dakwah para rasul. Jadi para rasul membawa tema, membawa inti dari dakwah mereka, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah mereka hanya kepada siapa? Kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian dikatakan di sini min awwalihim ila akhirihim. Ya, baik yang pertama yaitu Nabi Adam, rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memiliki tema yang sama. Semuanya memiliki misi yang sama. Apa misi tersebut? Yaitu mengajak manusia untuk memurnikan ibadah mereka hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada kuburan, bukan kepada pohon, bukan kepada jin-jin di langit, di lautan, di hutan dan lain sebagainya, tetapi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus fi kulli ummatir rasula, pada setiap umat itu ada rasul. Lalu untuk apa ada rasul? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Mereka memerintahkan kaumnya agar mengikhlaskan peribadatan dan menjauhi tagut. Tentunya tagut sudah sering kita bahas, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, bahwa tagut adalah kullu ma yatajawazul had, segala sesuatu yang melampaui batas, yang mencintai melebihi cinta kita kepada Allah. Itu tagut. Kita tunduk kepada sesuatu melebihi ketundukan kita kepada Allah. Kita ta'zim, mengagungkan sesuatu melebihi ta'zim kita kepada Allah. Itu syirik. Ya, kita ta'at melebihi ketaatan kita kepada Allah. Itu syirik. Kita mencinta melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itu syirik. Ya, itu yang dimaksud dengan apa tadi? At-taghut. Ya, taghut itu artinya segala sesuatu yang melampaui batas. Begitupun ma'asir al-muslimin, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ illa ana fa'budun. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasul. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'budun. Maka murnikanlah ibadah kalian kepada Allah. Jadi tauhidul uluhiyah adalah maudu'u da'watir rusul. Adalah tema. Adalah tujuan. Ya, adalah apa namanya, tugas besar para nabi dan rasul. Yaitu memastikan ya umat manusia memurnikan tauhid mereka hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu rasulin yabda'u da'watah liqaumihi bil amri bit tauhidil uluhiyah. Dan semua rasul tanpa terkecuali, kata beliau, memulai dakwahnya atas kaum dengan memerintahkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, para rasul sebelum mereka membahas perkara syariat tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah, sebelum sampai di pembahasan ibadah, yang pertama kali diserukan, yang pertama kali disampaikan dan didakwahkan oleh para nabi dan rasul adalah la ilaha illallah. Yaitu menanamkan keyakinan bahwa tidak ada sama sekali yang berhak disembah kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau berkata, kama qala Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Syu'ib. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'ib. Apa yang mereka katakan? Allah abadikan ucapan mereka dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-16. Allah katakan, ya qawmi budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Jadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib, mereka memulai ucapan mereka kepada manusia, ya qawmi budullah, wahai kaumku, murnikan ibadah kalian kepada Allah. Ya qawmi budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, murnikanlah tauhid kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghayruh. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun ma'asyiral muslimin, di dalam surah yang lain, surah Az-Zumar ayat yang ke-11, Allah berfirman, dan ini merupakan perintah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini diperintahkan agar aku menyembah Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan hanya Nabi Nuh, bukan hanya Nabi Hud, bukan hanya Nabi Saleh, bukan hanya Nabi Syu'aib, tetapi para nabi dan rasul, termasuk di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan ilmu tauhid, beliau menanamkan tauhid kepada umatnya. Wa qala fil hadis, kata beliau, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda. Apa kata beliau? Umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehingga manusia mau bersaksi bahwa tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan agar mereka bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wa awwalu ma yu'maru bihi man yuridu ad-dukhula fil Islam an-nutqu bisyahadataini. Dan hal pertama yang diperintahkan bagi orang yang ingin masuk Islam adalah mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Fatabayyana min hadza. Maka jelaslah setelah ini, anna tauhidal uluhiyah huwa maqsudu da'watir rusul. Bahwa tauhid uluhiyah adalah maksud tujuan dakwahnya para rasul. Oleh karenanya dalam agama syariat Nabi Muhammad, Anda mau masuk Islam berikrar dengan syahadat. Dan ikrar syahadat artinya ikrar bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah." Dan terkadang istilah tauhidul uluhiyah terkadang disebut juga tauhidul ibadah. Bi'tibari anna al-ubudiyyata wasful 'abd. Karena yang namanya ubudiyah adalah sifat untuk hamba. Jadi hamba menyerahkan ubudiyahnya, menyerahkan peribadatannya hanya kepada Allah. Haitsu innahu yajibu 'alaihi an ya'budallaha mukhlishal lahuddin. Karena manusia berhak beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadatan. Lihajatihi ila rabbihi wa faqrihi ilaih. Karena besarnya hajat manusia kepada Rabbnya dan fakirnya mereka kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa'lam, kata beliau, ketahuilah, anna faqral abdi ila Allah, bentuk kefakiran seorang hamba atas Allah, an ya'budahu la yushriku bihi syai'a, adalah dalam bentuk mereka beribadah kepada Allah dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Lakinnahu, kata beliau, yushbih min ba'dil wujuh hajatil jasadi ila ta'ami wasyarab. Dan kalau kita lihat ada kesamaan antara tauhidul uluhiyah ini dengan makanan yang sangat dibutuhkan oleh jasad. Dikatakan di sini wa bainahuma furukun katsirah, walaupun di antaranya ada perbedaan. Fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu, hakikat dari seorang hamba itu adalah jiwa dan ruh atau hati dan ruh. Wa hiya la salaha laha illa bi ilaha illa bi'ibadatillah. Ya, dan kedua hal ini yaitu ruh dan jiwa manusia tidak akan solah, tidak akan baik kecuali oleh ilahnya mereka. Siapa ilahnya hati dan ruh? Yaitu Allah. Fala tatma'inna fid dunya illa bidzikrihi. Maka seseorang tidak akan merasakan ketenangan di dunia ini kecuali dengan mengingatnya. Walau hasala lil abdi ladzat wa surur bi ghairillah. Dan seandainya pun manusia bisa mendapatkan kelezatan, kebahagiaan tanpa berasal dari Allah atau tanpa dia beribadah kepada Allah, fala yadum dzalik, maka itu tidak akan terus menerus, tidak akan dawam, artinya kebahagiaan yang semu. Jadi sebagaimana kita membutuhkan makanan dan minuman agar kita hidup, begitupun jiwa kita yang merupakan inti dari manusia, jiwa, ruh, hati kita tidak akan bisa hidup, tidak akan pernah bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan. Kecuali kapan? Kecuali mereka senantiasa ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menggantungkan hati mereka kepada Allah. Menyandarkan diri mereka kepada Allah. Kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bal yantaqilu min naw'in ila naw'in wa min syakhsin ila syakhs. Tetapi berpindah dari satu jenis ke jenis yang lain. Artinya kebahagiaannya tidak abadi. Kalau kebahagiaan yang didapatkan bukan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ilahu fala budda lahu minhu fi kulli hal wa kulli waqt wa aina ma kana fa huwa ma'ah. Ya, adapun bersama Allah Subhanahu wa taala kita membutuhkannya di setiap waktu, di setiap detik, di setiap saat. Ya, aina makan fahuwa ma'ah. Dimanapun kita berada, sesungguhnya Allah bersama kita, maka kita bahagia. Ya, maka kita berartinya kebutuhan kita dalam beribadah kepada Allah itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman yang hanya untuk menegakkan fisik kita. Karena inti dari manusia ini bukan jasadnya, tetapi ruhnya, hatinya. Ya, kalau kita bicara kebahagiaan, ya kebahagiaan itu ada karena sesuatu yang nikmat, ada karena keinginan, ada karena keinginan, lalu karena kenikmatan, karena memiliki. Ya, ketika kita kecil, ya ketika kita kecil kita memiliki keinginan, tapi kita tidak memiliki apa, kemampuan. Oleh karena kita disuapi. Lalu kita jadi pemuda, kita punya keinginan, ya kita pun bisa merasakan kenikmatan, tapi kita tidak memiliki. Ya, kita tidak memiliki, masih muda, belum memiliki banyak harta. Lalu ketika kita tua, kita sudah memiliki, keinginan itu ada, tetapi tidak bisa. Harus berhati-hati makan, minum. Artinya dalam semua perjalanan kehidupan kita tidak ada yang benar-benar bahagia. Ketika kita kecil, keinginan itu ada, tapi kita tidak memiliki. Disuapi oleh ibu kita. Ya. Tidak bisa memiliki, dan tidak bisa melakukan sendiri. Ketika kita mulai beranjak dewasa, kita mulai bisa melakukan sendiri, tapi kita belum memiliki. Artinya kebahagiaannya tidak pernah sempurna. Ketika kita benar-benar besar, dewasa, menikah, berkeluarga, sampai tua nanti, terkadang kita sudah memiliki, ya, tapi kita harus berhati-hati. Karena ini mengandung gula yang tinggi. Ini kolesterol yang tinggi. Akhirnya kita berhati-hati memakannya. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan selain yang didapatkan selain dari beribadah kepada Allah adalah kebahagiaan yang kata beliau la yadum, tidak akan abadi, tidak akan langgeng. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, wajib bagi kita semua untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah. Dan lawan daripada tauhid adalah syirik. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya seseorang melakukan kesyirikan, maka batallah amal ibadahnya. Dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, batal semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Begitupun dalam surat Al-Isra 23, ya, dalam surat Al-An'am 151 153. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer Aneka Waffle bersama Maxindo, top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang tentunya sangat awet dan higienis sesuai standar food safety internasional. Fan pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket,

Panggangan dari bahan teflon yang anti lengket dan panas lebih merata, sehingga membuat kue taiyaki menjadi lebih cepat matang, bahan awet, dan sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja kita membahas pembahasan Aqidatul Tauhid dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sudah kita bahas bahwa di antara konsekuensi tauhid ma'asyiral muslimin adalah memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa di kesempatan yang kedua ini, kita berikan kesempatan untuk para pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi dengan kami di studio, bisa menggunakan dua layanan telepon yang sudah kami cantumkan. Silahkan. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silahkan. Ustaz, ya, Ibu. Yang pertama mengenai sholat id ya Ustaz. Saya sudah ikut ini sholat id yang ketiga ya Ustaz ya. Karena merasa yang pernah saya tanyakan sama Ustaz, kalau sholat begini itu jelas nggak syar'i, apalagi saya sebagai ibu disuruh memimpin kaum ibu di musala sebelah. Jadinya untuk sholat id yang kemarin ini Ustaz, saya berusaha pergi dari masjid yang jauh dan yang sunah gitu. Apakah sikap saya sombong atau gimana ya Ustaz? Karena saya nggak mampu, nggak ada kapabilitas untuk mengatur orang gitu kan Ustaz. Karena kita tahu begitu datang aja dulu namanya sholat id di sini pakai azan, alhamdulillah sekarang enggak. Kita ditunjuk sebagai imam tapi dia enggak mengikuti imam. Justru kita ini diatur ya seperti nenek moyangnya sholat. Itu Ustaz. Itu saja. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan haruslah sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Tidak boleh kita beribadah menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam banyak hadis, misalnya ketika beliau menjelaskan perkara salat, beliau berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Begitupun ketika beliau menjelaskan tentang haji, beliau berkata, "Khudhu anni manasikakum," ya, ambillah dariku tata cara kalian manasik haji. Begitupun misalnya ma'asyiral muslimin, beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kita kalau kita hendak salat misalnya fas bigil wudu, sempurnakanlah wudu, summastaqbilil qiblah, ya, lalu arahkan badan kita ke kiblat, lalu kita takbir dan lain sebagainya. Artinya Rasulullah telah memberikan rincian yang begitu sempurna, ya, rincian-rincian bagaimana seharusnya kita menjalankan ibadah itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak seharusnya seorang muslim membuat perkara-perkara yang baru di dalam masalah ibadah dengan menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari ibadah, atau justru menghilangkan bagian yang merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ibadah adalah perkara yang sifatnya tauqifiyah, artinya tauqifiyah, hanya bisa kita laksanakan ya berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah. Itu hukum asalnya ma'asyiral muslimin. Dalam masalah ibadah, ya kita menetapkan ibadah dengan Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah perintahkan kita ibadah, lalu kaifiyahnya, tata caranya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentunya dalam proses kita mengajarkan manusia agar mereka beribadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada adabnya, ada akhlaknya, ada tahapannya, kan begitu. Adabnya misalnya hendaknya kita menyampaikan dengan dengan ilmu. Ya, begitupun menyampaikannya dengan akhlak, begitupun menyampaikannya dengan misalnya memberikan keteladanan, memberikan contoh. Kalaupun terkadang nasihat kita tidak diterima, kita bersabar. Kalaupun dia membantah, waja'dilhum billati hi ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Dan harus diketahui bahwasanya dalam masalah ibadah ini, ya khususnya di dalam masalah kaifiat, banyak sekali perbedaan atau khilaf di kalangan para ulama. Dan seorang muslim hendaknya dia bersikap bijak ketika melihat adanya perbedaan. Dan dia pun harus pintar membedakan antara khilaf, perkara yang sifatnya khilafiyah, dengan perkara yang sifatnya muhdats atau perkara yang sifatnya kebid'ahan. Kalau perkara yang sifatnya khilaf adalah perkara yang memang memiliki dasar, memiliki dalil, wa in kanal ulama ikhtalafu fi makna ad-dalil au fi maqsudid dalil, walaupun para ulama berbeda pendapat di dalam memahami makna atau maksud dari satu dalil tersebut, tapi dalilnya ada. Tapi mereka berbeda dalam memahami satu dalil, memahami kesimpulan dari satu ayat atau satu hadis. Dan sering begitu, ma'asyiral muslimin. Nah, dalam kondisi ini hendaknya kita bisa bertasamuh, toleransi melihat adanya perbedaan. Ya. Tapi kan ustaz, ada yang rajih, ada yang marjuh, ada yang kuat, ada yang lemah. Iya, dalam tataran para penuntut ilmu, ada yang rajih, ada yang marjuh. Adapun bagi orang-orang awam, ya, mereka mengamalkan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Mereka tidak mungkin melakukan rajih dan marjuh. Mereka tidak mungkin kembali kepada Al-Quran As-Sunnah sebagai sumber yang asli. Tetapi mereka mendengar penjelasan para asatizah atau para kiai atau para ulama, ya, tentang satu penjelasan. Selama penjelasan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hukum asalnya orang awam ya telah melakukan apa yang dituntut oleh Allah, yaitu beribadah. Ya, misalnya orang-orang awam mereka datang ke pengajian, lalu mereka belajar bahwa air itu ada 7 jenis. Dari 7 jenis ini ada yang suci mensucikan, ada yang suci mensucikan tapi makruh, ada suci tapi tidak mensucikan, ada najis. Tapi mereka tidak tahu dalilnya. Ya, mereka awam. Mereka harus taklid. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk kembali kepada masdar min masadir. Ya, min masadiri at-tashri wal-ahkam. Mereka tidak mungkin membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau mereka juga memiliki keterbatasan dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mereka beribadah sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang mereka miliki. Walaupun mereka dituntut untuk terus memperbaiki diri mereka dan terus menuntut ilmu. Ya, dan harus ada keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh ustaz itu adalah, selama sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya kita terima. Tapi ketika kelak ternyata ada penjelasan yang lebih kuat, lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kita lebih memuliakan dalil ya, daripada orang yang menyampaikan dalil itu sendiri. Dalilnya adalah al-haqqu awla lil-ittiba, bittiba, bahwa kebenaran itu lebih utama untuk diikuti daripada orang-orang. Adapun orang-orang terkadang salah. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita perbaiki ya. Ketika pun kita melihat ada perbedaan di masyarakat kita, kita harus bisa membedakan mana perkara khilafiyah, mana perkara bid'iyah, mana perkara yang memang para ulama berdebat di dalamnya. Misalnya khut kemarin ya, kita melaksanakan apa itu salat Idul Adha. Jumhurul ulama mengatakan dua kali khutbah. Dan saya berpendapat seperti itu, dua kali khutbah. Bahkan Ibnu Hazm menukil ijma' dua kali khutbah. Tetapi sebagian ulama, ya, dan pendapat ini pendapat kuat, artinya memiliki dalil, mengatakan khutbahnya cuma satu kali. Saya cenderung mengatakan dua kali setelah saya baca pendapat para ulama. Artinya bagi saya yang kuat adalah khutbah salat Idul Adha itu dua kali. Dua kali khutbah. Lalu realitanya bagaimana? Realitanya saya diminta berkhutbah di tempat yang meyakini khutbah itu cuma satu kali. Ya, lalu apa yang saya lakukan? Ya, saya katakan ini masalah khilafiyah. Untuk apa kita membesar-besarkan masalah khilafiyah? Akhirnya saya khutbah satu kali. Walaupun saya berpendapat, pendapat yang paling kuat berkhutbah itu dua kali. Nah, ini harus kita pahami bersama, karena ini masalah khilafiyah. Para ulama khilaf, berdebat, saling menyampaikan dalil, saling menyampaikan argumen. Dan ada perkara yang bid'ah, perkara yang memang tidak ada dasarnya. Ya la minal kitab, wala minas sunnah, wala min af'ali al-khulafa ar-rasyidin, wala min ijma'il muslimin misalnya. Ada lagi perkara yang tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak ada di ijma', ya, dan kias tidak berlaku dalam menetapkan ibadah, menetapkan hukum, apa namanya, satu perintah ibadah yang disifati dengan wajib atau sunnah misalnya. Oleh karenanya hendaknya kita bisa bersikap lebih, apa namanya, bijak di dalam menyikapi perbedaan yang kita dapatkan di masyarakat. Selama kita pikir bisa sama dengan masyarakat, jangan cari yang beda. Ya, jadi kalau selama kita bisa sama dengan masyarakat, sama jangan beda. Ya, artinya menghindari perbedaan itu lebih utama daripada berbeda. Kecuali enggak bisa sama. Misalnya masalah-masalah yang memang tidak ada kompromi di dalamnya. Ada masyarakat kita yang melakukan ruwatan. Oh Ustaz, berarti kita maklumi. Ya enggak bisa lah. Enggak bisa, bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan syariat. Ada yang melakukan ritual hari raya ini, hari raya ini. Tidak bisa. Bedakan antara khilafiyah dengan perkara-perkara bid'iyah. Kalau perkara bid'iyah, kita mengingkari lah, dengan cara yang baik. Ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, ya, dengan nasihat yang baik. Waja'adilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan cara yang baik. Allah alam bissal. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapa bagian kah yang diterima seorang istri dengan 6 orang anak? 3 laki-laki dan 3 wanita yang ditinggal oleh meninggal suami. Serta apakah jika ada di antara anak tersebut ada yang mempunyai hutang harta dengan bapak yang meninggal, dimasukkan ke dalam harta warisan? Allah alam bisawab. Yang pertama, dalam Al-Quran jelas ya, bahwa Allah katakan walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lahum walad wa in kana lahul waladu falahunna thumunu, ya, bagi mereka para istri seperempat apabila suami tidak memiliki anak. Tetapi seandainya suami yang meninggal memiliki anak, falahunna thumun, maka kata Allah bagi mereka adalah seperdelapan. Jadi bagian istri dalam kasus yang ditanyakan adalah seperdelapan. Adapun bagian anak disebut asabah, yaitu sisa. dengan rincian hukum lidzakari mithlu hazzil unthayain, kata Allah. Laki-laki adalah mendapatkan dua bagian perempuan. Apabila ada seorang anak meminjam uang kepada ayahnya, lalu dia mengembalikannya ketika ayahnya meninggal, ia masuk ke dalam hitungan harta warisan. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Gini Pak Ustaz, baru-baru ini saya kebetulan dapat postingan dari kawan. Jadi menyangkut masalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada itu salah satunya itu upaya yang dihayati itu adalah pada saat membaca tahiyat, tahiyatul mubarakatuh, jadi pada saat tahiyat terakhir maupun tahiyat awal, di situ katanya itu merupakan merupakan dialog. Perhatikan itu adalah dialog pada saat Rasulullah mi'raj ke ini ke Sidratul Muntaha, itu adalah percakapan bahwa at-tahiyatul mubarakatuh salawatut itu adalah salam Rasulullah kepada Allah. Karena pada itu katanya malaikat Rasulullah menghadap sendiri kepada Allah. Terus kemudian Allah menjawab assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian yang terakhir itu melihat seperti itu karena Rasulullah juga kok sepertinya memikirkan assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Nah terus kemudian malaikat akhirnya juga bersalawat untuk semua itu. Nah pertanyaan saya cuma begini Pak Ustaz, apakah itu memang ada hadisnya yang sahih tentang itu? Karena saya coba terakhir mencoba mengamalkan, kayaknya kalau itu memang betul-betul itu adalah percakapan antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi diaminkan juga oleh malaikat Jibril yang mengantarkan Rasulullah. Itu apakah ada dalilnya, dan memang apakah walaupun tidak ada dalilnya, apakah boleh kita mengamalkan yang seperti itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Ya, saya belum pernah mendengar bahwasanya at-tahiyatu lillahi wassalawatu tayyibatu lillah adalah percakapan Allah ketika Allah dimi'rajkan, ya, ke apa namanya, dinaikkan ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Saya tidak mendapatkan dalil seperti itu. Pernah satu ketika kita bersama teman-teman membaca kitab Sahih Muslim. Ya, ada bab namanya bab Isra wal Mi'raj. Kita baca riwayat-riwayat, tidak ada penyebutan riwayat tersebut. Walaupun memang hadis terkait dengan Isra dan Mi'raj ini banyak, ya. Dan Imam Muslim menyebutkan banyak sekali hadis terkait dengan Isra Mi'raj. Kita tidak mendapatkan riwayat yang disampaikan oleh ibu penanya, ya. Jadi saya tidak tahu ada riwayat. Adapun di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, qassamtu shalah baini wa baina 'abdi. Jadi aku, kata Allah, membagi salat itu antara diriku dengan hambaku. Yang dimaksud dengan salat di situ adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada bacaan yang sifatnya percakapan di dalam salat kita, itu surah Al-Fatihah. Karena dalam hadisnya dikatakan, wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab hamidani 'abdi. Jadi ada percakapan. Ya Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, kata Allah. Hambaku memuliakan dan meninggikanku. Sampai kepada firman-Nya, ihdinas sirat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa bainah. Ini adalah janji antara diriku dengan mereka, kata Allah. Artinya ada percakapan itu. Ihdinas siratal mustaqim wa li 'abdi ma sa'al, kata Allah. Bagi hambaku apa yang mereka minta. Nah ini ada percakapan, riwayatnya Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun bacaan at-tahiyat disebut sebagai apa namanya, bacaan percakapan Nabi dengan Allah, saya tidak tahu ada hadis atau dalil yang seperti itu. Lalu boleh tidak diamalkan? Ya kenapa tidak diamalkan? kita mengamalkan bacaan at-tahiyat bukan karena dia percakapan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena Nabi mengajarkan. Kalau kalian salat lalu kalian tasyahud akhir, bacalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, sampai akhir. Jadi kita mengamalkan itu bukan dikarenakan itu adalah percakapan Nabi dengan Allah, tetapi karena begitulah Rasulullah mengajarkan kita. Ada dua riwayat ya. Ada riwayat at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu lillah. Ada riwayat at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Sama, kebelakangnya sama. Itu dua riwayat yang sahih, bisa dipakai. Jadi kita mengamalkannya. Kalaupun seandainya kisah itu adalah hadis yang lemah atau hadis yang palsu misalnya, bukan berarti kita tidak mengamalkan di dalam salat. Karena sudah ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang mengajarkan kita tentang bacaan apa yang kita baca saat kita tasyahud akhir. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Solok. Saya seorang ibu, selalu berusaha sholat tepat waktu kecuali sholat isya. Lebih khusyuk rasanya kalau saya kerjakan tengah malam. Sering saya kerjakan sekitar pukul 12 dengan tidur terlebih dahulu. Allahu bissawab ya, disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat waktu sholat itu, waktu ikhtiar itu, waktu pilihan adalah semenjak dikumandangkannya azan isya sampai pertengahan malam. Itu waktu ikhtiar. Ya pertengahan malam ya sekitar jam, kurang lebih sekitar jam 11 atau jam 12. Artinya jangan lewat jam 11, jangan lewat jam 12 paling terlambat. Ya, dan Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling utama? Maka beliau berkata, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ya, jadi ayyul a'mali afdol, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling utama? Maka Rasul berkata, as-salatu ala waktiha. Dikecualikan bagi orang-orang yang berjamaah di masjid, imam boleh mengakhirkan salat sebagaimana Rasul mengakhirkan salat bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan itu di waktu isya dan di waktu zuhur apabila cuaca sangat panas sekali. Adapun seorang muslimah di rumah, Allah alam bisawab, yang paling utama baginya adalah melaksanakan salat di awal waktu dan tidak mengakhirkannya sampai jam 12, karena kita khawatir itu sudah habis waktu isya, waktu pilihannya sudah habis. Kalau waktu ikhtiar sudah habis, masuk namanya waktu darurah. Waktu darurat itu disebutkan oleh para ulama sampai menjelang waktu subuh. Waktu darurat adalah waktu di mana tidak kita akhirkan waktu isya ke waktu tersebut kecuali dikarenakan adanya uzur yang ada di hadapan kita. Uzur artinya ada halangan, ada kendala. Tapi selama tidak ada kendala, laksanakanlah salat tepat pada waktunya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Semarang. Ada teman mau naik haji, kemudian dia memberitahu teman-temannya untuk minta doanya, dan sampai di Madinah Mekah setiap melaksanakan kegiatan ibadah dipoto kemudian dikirimkan ke teman-temannya di grup. Apakah ini termasuk riya? Ya, hendaknya kaum muslimin menjaga ibadah mereka. Ya, salah satu cara kita menjaga ibadah kita, tidak perlu kita memfoto ibadah kita. Khawatir ya, walaupun masalah menghukumi hati itu Allah, tidak ada yang menghukumi hati kecuali Allah. Tetapi orang yang beribadah lalu memfoto ibadahnya, kita khawatir dia terjatuh ke dalam riya. Hendaknya dia berhati-hati, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amalnya ya. Sesungguhnya amal yang tersembunyi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang ditampakkan ya. Dan ini lebih selamat untuk hati. Oleh selamat, khawatir kalau kita setiap kali ibadah kita foto kita kirim, khawatir ibadah kita nanti tidak berpahala karena riya misalnya. Oleh karenanya hendaknya masing-masing kita, khususnya yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, hendaknya bisa menjaga adab-adab di tanah suci, tidak sibuk dengan foto, tidak kecuali untuk dokumentasi pribadi, itu pun sekedarnya saja ya tidak perlu kita upload ke Facebook atau ke Instagram atau yang lain sebagainya, ya tidak perlu, tapi cukup untuk kenang-kenangan kita ya, sebagai pengingat bahwa agar kita nanti bisa rindu untuk kembali ke sana, silahkan saja, tidak masalah. Menurut pendapat yang lebih kuat bahwa sekedar mengabadikan momentum gak ada masalah, tapi kalau itu dijadikan sebagai apa, aktivitas yang sibuk sekali, sudah bawa apa namanya alat-alatnya, setiap tempat foto, nah ini bisa berbahaya dalam satu ibadah ya. Tapi kita tidak boleh tergesa-gesa memponis, oh kamu sudah ria begini, tapi kita nasihati dengan cara yang baik, hendaknya jangan seperti itu ya, tidak boleh seperti itu, karena itu bisa mengakibatkan seseorang jatuh ke dalam ria misalnya. Pertanyaan yang terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Takbir setelah salat fardu di tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13, apakah sebelum zikir salat atau sesudah zikir? Sebelum zikir, ya, sebelum zikir, takbir. Berapa kali Ustaz ya? Berapa, tidak disebutkan berapa kalinya, tapi 3 kali ganjil. Ya, 3 kali itu ganjil. Sebagaimana dikiaskan kepada zikir saat ruku, sujud 3 kali kita baca. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd, kita ulang-ulang sampai 3 kali. Tidak perlu berjamaah, masing-masing membaca takbir tersebut. Sampai nanti hari ini ba'dal asar masih kita baca takbir. Setelah ba'da maghrib selesai, kita tidak takbir lagi. Allah alam bisawab, sampai di sini pertemuan kita ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.